Apakah ada hadis yang melarang wanita muslim pakai pakaian berwarna putih? Secara khusus saya sendiri belum mengetahui ada larangan wanita berpakaian putih. Nah, yang dilarang adalah wanita berhias dan bertabarruj. Nah, seorang wanita ketika memakai putih misalnya, ya, kalau tidak termasuk tabarruj, dalam artian tidak menambah keindahannya, tidak menambah kecantikannya di hadapan yang lain, nah, pada saat dia berjalan di luar, wallahu ta'ala alam, secara zahir dibolehkan.